Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Ad-dars 16 isnadul fi'li yuridu ila dhamair. Penyandaran fi'il yuridu kepada dhamir. Nah. Yuridu fi'il madinya apa ya, Pak Sofiah? Yuridu fi'il madinya apa? Fa'zan apa ini? Mana aroda kata di afal itu gimana ceritanya, gimana aslu aroda mana sebetulnya? Apa aslinya apa? Sofia. Ar-ada. Ar-wada. Yurwidu. Belum. Ar-ada. Yurwidu. Yang lain. Ini adalah apa? Ar-riyada yuridu. Lanjutkan ini ar-riyada dari apa Fiat? Ketika ada huruf ilah berharokat sebelumnya selesaikan apa yang dilakukan? Nukilat. Nukilat. Jadi apa? Aroi. Kemudian Kulibatiliyah alifan. Kenapa? Kita harus ia fil asli. Bukan kita lima kabel an basara aroda yuridu. Tadi ini apa jadinya? Langsung, ya. Nukilat. Arada yuridu. Iradatan. Disandarkan kepada dhamir. Ini ya tasrif sebenarnya kan. Sebelum dimasuk, sebelum kita lanjutkan di sini, ditasrif dulu apa bisa? Yuridu, yuridani. Yuridu, yuridani, yuriduna. Turidu, turidani, yuridna. Turidu, turidani, turiduna. Turidina, turidani, yuridna. Turid. Turidna. Uridu, nuridu. Uridu. Uridu, nuridu. Rawahid, Isnin, salah ada. Yuridu yuridani yuriduna turidu turidani yuridna turidu turidani turiduna turidina turidani turidna uridu nuridu. Di sini disebutkan rutabud dhamair, tingkatan-tingkatan dhamir, al-ghaib, al-mukhatab, al-mutakallim. Ini dimulai dari yang paling rendah, ya. Karena kalau dimulai dari yang paling tinggi itu mutakalim dulu baru muhatab baru gaib. Gaib mudakar mu'annas. Dhamir fa'il mufrad. Hamidun yuridu. Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiru huwa. Yang musanna. Kalau yang musanna apa berarti ya Fana Pak Lukman? Ini kan mufrad sama jamak, tengahnya ini kan dihilangkan untuk musana, enggak dimasukkan. Dusulugha itu musana diakhirkan. Berarti kalau misalkan musana talibani yuridani, fa'ilnya apa? Amir alif. Dhamir fa'il jamaa at-tullabu yuriduna, fa'ilnya wawul jamaah. Wa'il mu'annas aminatu turidu, fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiru hiya. Untuk musanna ya akhwana Abdillah, at-talibatani musanna. Tadi urutannya turidani, fa'ilnya mana? Dhamir alif nun tanda rofa. Jamaknya at-talibatu yuridna, fa'ilnya nun niswah. Hukumnya mabni ala sukun litisali binun niswah. Muhatab mudzakkar anta turidu, fa'ilnya dhamir mustatir apa ini? Apa Usman? Wujuban atau jawazan? Anta. Jawazan dia apa? Tadi boleh. Anta turidu anta begitu? Wujuban. Tidak bisa ditempati oleh dohir. Dobitnya apa? Tidak bisa ditempati oleh dohir. Antuma turidani. Antum turiduna. Fa'ilnya wawu jamaah. Mu'annas anti turidina. Fa'ilnya ya mukhatabah. Kalau musanna antuma turidani. Antunna yang jamak turidna. Fa'ilnya nun niswah. Mutakalim, mudakar mu'anas sama ya. Ana uridu. Fa'ilnya dhamir mustatir. Mustatir apa Baisak? Wujuban takdiru ana. Nahnu nuridu. Dhamir mustatir wujuban takdiru. Nahnu. Nah. InsyaAllah difahami ya. Ada istilah mungkin untuk fi'il yuridu ini. Kita lanjutkan. Af'alul ladhi mu'annathuhu ala wazni fa'la. Af'al. Wazan af'al yang mu'annasnya fa'la. Sifat berwazan af'al ini termasuk isim ghairu munsharif. Ilahnya al-alamiyah ma'a wazan fi'il. Mu'annasnya juga mu'amamnu' minas sarfi. Tapi ilahnya beda. Apa ilahnya? Fa'la. Apa lagi ya? Alif ta'nis mamdudah. Ini ta'nis bil alif. Nah. Qala idza ja'a al-launu 'ala wazni af'ala fa inna mu'annatsahu yakunu 'ala wazni fa'la'a. Apabila datang nama warna berwazan af'al, maka mu'annasnya berwazan fa'la. Contohnya ahmar. Mu'annasnya hamra. Jadi ingat ya, ahmar tadi bermunsharif, ilahnya apa tadi? Apa numer? Ahmar. Wasfiyah ma'asin fi'al wahamra. Alif ta'nis mamdudah berapa ilah? Ilatun wahidatun takumu maqama ilatain. Ahmar ini untuk mudzakkar, hamra untuk mu'annas. Jadi yang berwazan af'al itu untuk mudzakkar, mu'annasnya fa'la. Abyad, baydha, aswad, sauda, asfar, safra. Tambahkan yang lain. Indah ya afana. Aba Raihan. Asfar. Jamaknya mu'annasnya? Warna ini bukan. Iya. Warna. Hijau. Jamaknya, mu'anasnya? Jau'a. Ahdor. Mu'anasnya? Fadra. Indah ya, Abdillah. Apa lagi? Sudah. Apa? Itu cuma lima warnanya. Balon ku ada lima. Baru ku warnanya. Coklat apa? Asmaru. Manasnya? samra'u. Baik. Contohnya ikra ya Fana. Ba Sofia. Bawahnya itu. Nah. Ini sebagai apa? Baidu'u, rafa' sebagai apa? Khobar. Mubtada'nya lihat ya. Berikutnya ya Fana Ba Luqman. Khadra'u wa tilka zaqa'u. Mobil ini berwarna hijau dan mobil itu berwarna biru. Nah. Berikutnya. Hadha al-qalamu al-ahmaru jamilun wa tilka al-hatibatu al-hamra'u jamilatun. Nah. Pena merah ini bagus. Dan tas merah itu juga bagus. Nah. Af'alu wa fa'la'u mamnu'ani minas sarfi. Yang af'al tadi ilahnya apa ya, Pak Isa? Ilahnya af'al yang af'al. Wajan fi'il. Wasfiyah, ma'ah. Wajan fi'il. Kalau fa'la. Fa'la. Alif ta'nis. Mamdudah. Al-alamul ma'dul. Nama yang adil. Al-alamul ma'dulu maknahu alladhi taghayyara min halatin ila halatin ukhra. Wa yakunu ala wasni fu'ala. Nama yang ma'dul maknanya adalah nama yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dan dia berwazan fu'al. Nama berwazan fu'al ini ghairu munsharif al-alamul ma'dul mamnu'un minas sarfi. Ilahnya apa? Abdillah Aba Luqman. Alamiyah ma'a adil. Adil apa? Adil ada dua. Adil hakiki dan adil takdiri. Nama ini berarti adil apa? Hakiki. Adal takdiri, ya. Adalnya takdiri. Contohnya, Omaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Nama-nama berwazan fu'al ini ghairu munsharif, ilahnya alamiah mal adil. Ila, inna aslahu aslaha amirun. Umar dari Amir, Zufar dari Zafir, Hubal dari Habil, Zuhal dari Zahil. Nah. Umaru wa Amrun. Bedanya apa? Bedanya Umar sama Amrun apa ya, Fana? Apa Usman? Fadilah ya? Fadilah. Naam. Al-farku bainahuma, perhatikan perbedaan antara keduanya. Umaru mamnu'un minas sarfi. Umar tidak boleh ditanwin. Ilahnya apa tadi, Aba Abdillah? Alamiah, maaf. Adil. Wa Amrun laisa mamnu'an nasorfi. Sedangkan Amrun tidak mamnu'an nasorfi. Artinya bisa ditanwin. Kalau Umar tidak bisa ditanwin, Amrun bisa. Yang kedua, al-wawu fi amrin litafriqi bainahuma fil kitabah. Al-wawu pada kata amrin itu untuk membedakan antara Umar dan Amr dalam penulisan. Ya. Nah, Umar, Amr. Yang mirip-mirip ini siapa? Umar, Amr. Apa lagi, Bosman? Ammar. Ya. Kalau Ammar itu pakai mimnya ada alifnya sudah. Mim Ammar. Perbedaan yang ketiga fil i'rab. Amrun i'rabnya kalau amrun yurfa'u bi dhammah wa yunsabu bil fathah dengan alif amron yang ada alifnya untuk membedakan dan yujarru bil kasrah amrin ada wawunya. Jadi amrun ini kalau rofa sama jar ada wawunya, kalau nasab ganti alif. Ja'a amrun ra'aitu amron marartu bi amrin. Untuk yang dhammah kasrah itu ada wawunya, kalau yang nasab alif. Sedangkan untuk lafadz Umar, amma Umaru fayurfa'u bi dhammah wa yunsabu bil fathah wa yujarru bil fathah. Adapun untuk Umar, ini tanda rufa'nya dengan dhammah, nasab dengan fathah, jarnya dengan fathah. Li'annahu mamnu'un min as-sarfi. Ja'a Umaru ra'aitu Umara marartu bi Umara. Nah, disebutkan di sini. Rabi' tabqa al-wawu fi amrin fi halatai raf'i wal jarri. Tetap wawu pada amrin pada dua keadaan yaitu rofa dan jer. Amrun amrin. Ja'a amrun ra'aitu amron marartu bi amrin. Wa tuqlabul wawu alifan fi halatin nasbi. Sedangkan untuk nasab, keadaan nasab wawunya diganti alif. Amron. Amsilatun aina amrun wa aina umaru. Di mana amr dan di mana umar. Ra'aitu amron wa umara. Wa dhahabtu ila amrin wa umara. Bisa bedakan ya antara Umar dan Amr. Kalau ada wawunya ketika rofa ataupun jar itu amrun amrin. Kalau enggak ada umaru umara. Kalau nasab dengan alif. Paham ya Umar Amr? Akharu wa ukhra. Akhar artinya apa? Yang lain untuk mudzakkar, ukhra yang lain untuk muannas, mufrad. Jamaknya apa akhar? Akharuna. Kalau ukhra jamaknya? Ukharu. Ku'alu wazannya. Akharu muannasuhu ukhra wa kilahuma mamnu'un min as-sarfi. Akhar muannasnya ukhra, keduanya mamnu'un min as-sarfi. Ilahnya apa? Akhar. Badakiyah. Wasiyah wasiyah ma'an bi ukhra. Yang jamak nanti adal ukhar. Ini ukhra. Alif ta'nis maksurah ta'nis bil alif ya. Dipahami ya, akhar tadi ilahnya wasfiyah ma'a wazan fi'il karena asalnya akhar. Ketemu dua hamzah di depan jadi panjang. Akhar. Asalnya apa? Akhar. Nah. Wakilahuma mamnun nasarfi. Paham ya? Akhar wasfiyah ma'a wazan fi'il ukhra. Alif ta'nis maksurah. Amsilatun ikra ya Abu Umar. Telah keluar dari kelas ini hamzah dan satu pelajar yang lain. Manas. Aba Rayyan. Nah, ukhra, talibatun ukhra. Berikutnya yang masuk. Artinya? Nah, khara, ya. Terus? Sufiyah. Telah satu. Aku telah hafal surat Ar-Rahman dan satu surat yang lain. Pelajaran berikutnya adalah du. Du dalam bahasa Arab ada berapa? Kapan Abu Lukman? Dan? Du mausulah. Bedanya apa? Du mausulah. Du mausulah. Du mausulah. Aladhi. Perbedaan yang kedua. Baik, du mausulah bermakna alladhi, du asmaul khamsa bermakna sahib, yang memiliki. Ya. Perbedaan kedua, du mausulah itu mabni, du asmaul sita mu'rab. Rofa dengan waw, nasab dengan alif, syair dengan ya. Kemudian untuk du mausulah membutuhkan apa? Silah dan a'id. Kalau du asmaul sitah membutuhkan mudhofun ilaih. Nah, itu sekilas tentang perbedaan antara du mausulah dan du asmaul sitah. Yang dibahas di sini adalah du asmaul sitah. Jadi kalau du asmaul mausulah itu ja'a du qoma, ra'aitu du qoma, marotu bi du qoma. Nah, kalau asmaul khamsah atau sitah, ja'a du malin, ra'aitu za malin, marotu bi zi malin. Yang dibahasnya adalah du al-asmaul khamsah. Yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil alif wa yujarru bil ya. Nah, disebutkan di sini majrurnya ya. Ini bisa tambahkan. Kita rofa dengan wawu. Ja'a du malin. Nasab dengan alif, ra'aitu dha malin. Setelahnya mudhaf ilaih majrur. Marartu bi dhi malin. Amsilatun, ikra ya Bafias. Ini daftarun warakin musaffarin. Artinya? Memiliki kertas yang daftar. Memiliki susu tulis. Yang kertasnya garis. Istaro itu daftaran dawarokin musad torin. Aku membeli buku tulis yang memiliki kertas bergaris. Terus di karyasi masjidun du menarokin aliyati di Kampungku. Tinggi. Terus. Raitu masjidan da manaratin aliyatin. Aku melihat sebuah masjid yang memiliki menara yang besar. Anwa umah. Macam-macam mah ini sudah pernah kita singgung ya. Di sini cuma ada tiga. Ini tambahkan sendiri ya. Laha anwa'un kathiratun. Ma itu memiliki macam yang banyak. Minha yang pertama. Ma mausulah. Bimana alladhi. Hukumnya apa? Ma mausulah. Usman. Mabni. Mabni nanti kalau mabni i'rabnya berarti apa? Bimahali. Akulu ma ta'kulu. Aku makan apa yang kamu makan. Berarti ma sebagai apa ini? Bimahali apa? Mabniun ala sukun fi mahali nasbin. maf'ulun bihi. Ai asyai alladhi ta'kulu. Aku makan apa yang kamu makan. Sesuatu yang kamu makan. Nasi tu makulta li. Artinya? Nah, ma di sini ma apa? Mausulah kedudukannya sebagai? Maf'ul bi. Afhamu ma ta'kul. Aku faham apa yang kamu ucapkan. Ini juga maf'ul bi. Sa'ashtari ma turidu. Aku akan membeli apa yang kamu inginkan. Ma'nya juga maf'ul bi. Yang kedua, ma istifhamiyah. Pertanyaan, list soal. Untuk bertanya. Ini juga hukumnya apa? Maaf, ini. Kedudukan Arabnya. Sesuai dengan kalimat. Mas muka. Siapa namamu? Ma'nya apa ini? Khobar dari? Ismuka, khobar muqaddam. Ma hadza, ma sebagai apa? Penumer. Hah? Muqadda. Lihat jawabannya. Ma hadza hadza kitabun. Berarti ma itu setingkat dengan kitabun. Berarti ma sebagai apa? Khobar. Ma hadza taktubu? Apa yang sedang kamu tulis? Tulis apa ma? Iya, kedudukan eropnya kok. Maf'ulun bih muqaddam. Aktubu titik-titik, maf'ul bih. Yang ketiga, manafiyah. Tidak ada amalannya. Linafil ismi wal fi'li. Untuk menafikan ismi dan fi'il. Ma'indi kitabun. Saya enggak punya kitab. Ma'fahim tu darsa. Menafikan. Ma'fahim tu menafikan fi'il. Ma'indi menafikan isim. Ma'adri. Artinya apa? Tanya malah enggak tahu ini. Hah? Ma'adri artinya. Malah enggak tahu gimana. Anu ditanya kalau enggak tahu terus sudah belajar malah enggak tahu gimana. Nah, ma-nya di sini ma. Nah, bias. Tambahkan apa Sofi yang keempat? Ma. Ta'ajubiyah, contohnya? Ahsanah disayyarata. Ma'nya sebagai apa? Ya. Kedudukannya Arabnya sebagai apa? Pada. Nah. Maknanya adalah syai'un azimun. Yang kelima, ma apa lagi? Oke, yang lain lah. Mana dia sudah nomor tiga? Belum? Contohnya? Oke. Wah, sudah dewe. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tartia, contohnya? Apa wui? Apa? Tak belum manen di. Kartia kok di belakang di tengah, satu di depan. Menjazmkan dua fiil. Nah, mata kul akul. Apa saja yang mau makan, saya makan. Berikutnya Pak Yas, ma. Yang keenam. Tambahkan nanti. Sampai berapa? 10 atau 9? 10 katanya. Ya. Yang keenam. Ma apa? Kalau belum 10 belum pulang ya. Ayo. Ma Adri. Aba Isa. Manakirah tamah. Contohnya? Contohnya al-ustadu mumtadirun li'anahu bi'amrin ma. Oh iya, maksudnya dia. Maja al-ustadu li amrin ma. Ustaz tidak datang karena ada suatu urusan tertentu. Amrin ma. Nah, ma-nya nakiroh tamah. Sebagai na'at. Dari nakiroh. Yang ke berapa ini? 7. Ma apa? Zaidah. Kafah. Contohnya? Waduh. Contohnya babdillah. Maka apa? Membatalkan amalan inna. Innama zaidun qa'imun. Asalnya kan inna zaidan qa'imun. Kalau kemasukan membatal. Innama zaidun qa'imun. Apa lagi? Apa lagi? Yang ke-8. Ma'adri. Sembilan. Sudah 9. 8. Yang mana ini? Salah nomor apa nomor? Yang ke-8. Apa esak? Bentar. Hitung dulu apa nomor? 1. Ma apa? Masulah. 2, 3, 4, 5, salah nomor. Indah ya Pak Isaac, maaf apa lagi? Udah, ada Indah Cafe. Apa lagi ya? Mahijazia. Saudaranya siapa? Laisa. Santa. Al-Ahruf Al-Mushabbah Bilaisa. Ma-Zaidah. Ma-Ihjaziyah. Contohnya? Ma-Zaidun Qa'iman. Terus yang ke-9. Barayan. Masdariyah, contohnya. Yujibuni ma sonakta. Yujibuni sun'uka. Mengagumkanku perbuatanmu. Ma sonakta. Ini sun'uka. Karena ma di sini ada ihtimal, bisa juga ma mausulah, ya, bisa ma masdariyah. Yang terakhir 10. Nggak pulang ini nanti. Korehan. Surfiyah. Surfiyah apa? Ma dama, ya, ma yang masuk kepada dama. Disyaratkan dia harus memasukkan ma masdariyah dzarfiyah. Sudah ya, 10 ya. Ini mulai enggak pulang. Ghairu. Ghairu ini termasuk adat apa? Ya, Ba Sofia. Apa itu? Adat atau istisna? Ya kan? Alat pengecualian. Yang dia mesti berupa isim, setelahnya majrur sebagai mudhofun ilaih. Ismun mutawakilun fil ibham, termasuk. Ya. Di sini dikatakan, ghairu ismun yustakmalu lin nafi, isim yang digunakan untuk nafi, wa mabakdahu mudhofun ilaih majrurun daiman. Setelahnya mudhofun ilaih majrur selalu. Amsilatun indi warakun musattarun warakun ghairu musattarin. Saya memiliki kertas bergaris dan kertas yang tidak bergaris. Nah, ini kalau di sini ismun musta'malu lin nafi, ya, tidak bergaris. Kalau contoh yang apa? Ada tulis istisna ja'al qaumu ghaira Zaidin. Nah, itu ada tulis istisna. Hadzal khabaru sahihun wa dzaakal khabaru ghairu sahihin. Berita ini benar dan berita itu tidak benar. Ini ghairu diartikan tidak, ya, untuk nafi. Wallahu a'lam bishawab. Naftahi bihadza barakallahu fiik. Yang mana ini? Apanya? Isu apa ini? Kenapa?